Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim yang mana sebelumnya waqala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan Nabi Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini ketika beliau didatangi tamu sebagaimana dikisahkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya wa nabbihum bidhaifi Ibrahim dan berilah kabar ceritakan kepada mereka tentang tamunya Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi wa qalu salama. Ketika mereka masuk, tamu-tamu tersebut, kepada Nabi Ibrahim dan mereka mengucapkan salam. Di dalam surat yang lain disebutkan setelah itu faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, maka Nabi Ibrahim datang dengan mendatangi istrinya sebagai bentuk memuliakan tamu, maka beliau menyembelih seekor sapi yang gemuk. Akan tapi setelah disediakan hidangan dari daging sapi tersebut, tamu-tamu tadi diam, tidak menyentuh hidangan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkan qala inna minkum wajilun. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, inna minkum wajilun, sungguh kami takut terhadap kalian. Tamu biasanya kalau dihidangkan makanan, apalagi makanan yang lezat, maka dia akan menyentuhnya dan memakannya. Akan tapi tamu ini yang asing datang kepada Nabi Ibrahim, dihidangkan makanan, tidak mau menyentuhnya. Tidak mau memakannya. Maka Nabi Ibrahim pun takut terhadap tamu-tamu tersebut. Jangan-jangan bukan tamu. Akan tapi seseorang yang ingin berbuat jahat. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, inna minkum wajilun, sungguh kami merasa takut terhadap kalian. Maka tamu-tamu tadi pun mengatakan, qalu la taujal, jangan kamu takut. Inna nubashshiruka bi ghulamin alim, sesungguhnya kami datang itu ingin memberikan sebuah kabar gembira untukmu dan untuk istrimu, berupa bi ghulamin alim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seorang anak kepada kalian. Seorang anak yang alim, yang memiliki ilmu yang luas. Yang nanti juga akan menjadi seorang nabi. La taujal, jangan engkau merasa takut. Inna nubashshiruka bi ghulamin alim, sungguhnya kami memberikan sebuah kabar gembira berupa datangnya seorang anak laki-laki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, dengan bentuk ta'ajub, heran. Karena yang disebutkan oleh tamunya tadi adalah sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Sehingga Nabi Ibrahim merasa heran. Sehingga beliau mengatakan, abasyartumuni, apakah engkau memberikan kabar gembira kepadaku? Ala ammasaniyal kibaru, padahal aku sudah tua kondisinya. Istriku juga sudah tua. Secara adat, secara kebiasaan, bagaimana mungkin bisa orang yang sudah tua akan melahirkan seorang anak? Nabi Ibrahim merasa heran sehingga mengucapkan kalimat tersebut, fabima tubashirun, lalu dengan apa engkau akan memberikan kabar gembira? Nah, maka para malaikat tadi, tamunya Nabi Ibrahim, mengatakan, kami memberikan kabar gembira kepadamu bilhaq, karena inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang hak, yang benar. Fala takum minal qanitin. Maka malaikat tadi mengatakan, maka janganlah kamu menjadi orang yang qanit, berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai', maha mampu atas segala sesuatu. Bahkan kalau seandainya menjadikan orang yang sudah tua, yang itu secara kebiasaan ataupun secara akal, sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa memiliki anak. Sesuatu yang itu tidak mungkin untuk kemudian melahirkan anak. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai', maha mampu. Tidak ada satu pun yang membuat lemah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takum minal qanitin, maka janganlah kamu termasuk dari orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan ayat ini. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhalul. Nabi Ibrahim mengatakan qala wa man, pakai wawul atof. Nah, di awal kalimat tapi sudah pakai wawul atof. Wa man. Dan tidak ada di sana yang berputus asa. Nah, disebutkan oleh sebagian mereka bahwasanya jumlah ini diatofkan kepada jumlah. Di sana ada jumlah yang tidak disebutkan. Yang takdirnya di situ dari kalamnya Nabi Ibrahim, la aqnatu mir rahmati rabbi wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhalun. Aku tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan tidak ada di sana yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nah, sehingga dari sini Nabi Ibrahim tidak kunut. Nabi Ibrahim tidak berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Hasya wa kalla. Tidak mungkin bagi seorang nabi kemudian memiliki sifat tersebut, berputus asa dari rahmatnya Allah, padahal beliau tahu. Beliau paham bagaimana maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang menyaksikan langsung burung dibelah-belah. Yang kemudian diletakkan setiap bagiannya pada tempat yang berbeda-beda. Yang kemudian dengan izin Allah, burung yang tadi sudah dibelah-belah, dipotong-potong, datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan hidup. Nah, Nabi Ibrahim mengetahui bagaimana maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, paham. Nah, walaupun sesuatu itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu sesuatu yang mungkin. Nah, makanya beliau mengatakan, la aqnatu, aku tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nah, hanya saja Nabi Ibrahim ya ta'ajab, merasa heran. Nah, karena sesuatu yang itu adalah di luar kebiasaan, wajar sebagai seorang manusia. Sesuatu yang itu keluar dari kebiasaan, kemudian dia merasa heran. Bagaimana kok bisa? Nah, orang yang sudah tua seperti ini, sudah lemah. Nah, kemudian akan melahirkan seorang anak. Nah, merasa heran dengan sesuatu karena sesuatu tersebut di luar kebiasaan yang ada. Nah, sesuatu yang wajar. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan kemudian bahasanya dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim kunut, merasa putus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih, dan tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tidak ada di sana satu pun yang bisa membuat lemah. Nah, tidak ada di sana Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu La ya'jizuhu syai'. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Naam. Sesuatu yang itu tidak mungkin, itu akan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang itu mungkin terlintas pada pikiran kita bahwasanya itu tidak mungkin tercapai. Sesuatu tersebut tidak mungkin tercapai, akan tapi itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beriman, seorang yang muwahid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kalbunya, hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasa berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang sempit, walaupun terkadang merasa berat, walaupun terkadang sampai membuat dada itu sesak, membuat hati itu gundah gulana, akan tapi seberat apapun ujian yang menimpanya, karena keterkaitan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbahnya, rojaknya, harapnya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Sehingga dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan abdalun, orang yang sesat. Abdalun anil huda, orang yang sesat dari hidayah. Orang yang sesat dari petunjuk. Tidak mendapatkan hidayah. Tidak memahami ilmu. Abdalun, orang yang sesat. Tidak memiliki ilmu. Sesat, tersesat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka selalu dalam kondisi berputus asa karena dia tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai hatinya. Karena jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menganggapnya ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang ini tidak bisa. Sehingga dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Syahidnya ayat ini adalah haramnya atau tidak diperbolehkannya seseorang itu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya al-aman min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Karena saking rojaknya yang besar, harapannya yang besar. Tanpa diimbangi dengan al-khauf, rasa takut kepada Allah. Sehingga menjadikan dia al-aman min makrillah, merasa aman dengan makar Allah. Sedangkan ini sebaliknya. Rasa takutnya yang tinggi tapi tidak ada di sana rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan menerima tobatnya sehingga dia tetap terus di dalam kemaksiatannya yang ada. Aman dari makar Allah juga akan menjadikan dia terus di dalam kemaksiatannya. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesuatu yang mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang. Sehingga disebutkan oleh beliau di dalam bab ini. Kita pun sampai di sini naktafi bihadzal qadar sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.